Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya dinya al-Fatihah. Alhamdulillah nashallahu alaihi wa sallam rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim wal azizil hakim. Wa qalan dika sapa kata datu kata ada. Hadil ayat utawi iki ayat iku nazalat temurun apa hadil ayat fi ashabis suffati ing dalam biro-biro sahabat kang manggon ing dalam emperane Masjid Madinah. Maka nulana sapa ashab iku sab ngami ati fakirin 700 wong fakir di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam layar jinguna ora padha bali sawah sabu sofa ila tijaratin maring dagang wala ila jarngen lan ora maring petanen wala ila jarngen lan ora maring ngapa hodus. Isaluna podo salat sapa ashab sufa salatan kelan salat pandadiran podo ngenteni sapa ashab sufa ukhra ing salat kang meneh. Ana sing ngendikane Imam Qatadah ayat sing ngarep wingi kae iku temurun berkaitan karo sahabat-sahabat ashab sufa. Ya mbak iku ana wong 700 wong fakir sing manggon ning Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ning Madinah. Nah, sekon iku ana tembung istilah sufi utawa tasawuf niku. Saka ana sing ngendikake saka iki ashabus sufah, sahabat-sahabat sufah sing nganggo apa iki pakaian saka wulu wedhus sing paling murah. Iki manggon ning masjid cacahe ana 700. Nah, Masjid Madinah iki nek gedene iki nek sing masjid asli kan saiki dadi sing disebut Raudhah. Nah, iki karo masjid Jejeran utawa Nakrama kae gedhe masjid. Ya sak masjid Nakrama sak masjid Jejeran kae sing ruangan jero. Bayangke nek ana wong 700 sing manggon ning kono sekusekan. sahabat-sahabat ashabus suffah mau ora dagang, ora tani, ora apa isine meras susu wedhus. Ada piyambak iku do salat njur ngenteni salat berikute. Nanti nang kono terus dari salat ke salat. Ini manggon nang kono. Cara saiki ya mungkin santri mukim. Santri mukim wis masa sih ngarit barang sih ya. Ya. Kalau saya mungkin kesehatan alasannya lagi ashabu sufah layar jinguna ila tijarah wala ila jarak wala ila darak jayana dah wala mana jalan muka nalika temurun apa hadir ayat itu iki ayat kala ngendika sapa alaih salatu wassalam kanjeng Nabi alaih salatu wassalam alhamdulillah kabe buci kulillahi kagungane Allah Allah dijalakan datake sapa Allah fi umatin dan umatin san man eng wong Amir tukang diperintah sapa insun an asbira entah nyabarake sapa insun nafsi ngawak insun mau sarta neman. Nah, dengan ayat kita murun kanjeng Nabi dawuh alhamdulillahilladzi ja'ala fi ummati man umirtu an asbira nafsi mahu. Sedaya panglembono kagunganipun Gusti Allah ingkang sampun ndadekake ndadosake setengah saking golongan insun kanjeng Nabi yaiku wong sing ingsun didhawuhi karo Allah kon nyabari awak ingsun ngadepi dheweke kabeh. Dadi maksude iki ya sabar ya diopeni ya. Masuk iki kadang-kadang santri mukim mungkin jengkel iki. Lafate ahli sufah ashabus sufah ngono iki. Nanti kanjeng Nabi dawuh sabar. Sekarang ya ngono. Kabeh wong niku ora mesti ana kekurangan ana kelebihane. coba para nabi para nah itu kanjeng nabi didawuhi supaya menyabari keadaan orang-orang yang seperti itu wong pancen isane iki mengono kuwi isane iki ngibadah. Jadi inilah asal usule ahli tasawuf para sufi itu ini mewarisi semangat ashabus sufah itu. Di ming salat uripe kok amene antak ngenteni salat terus bar salat ngenteni salat bar salat ngenteni salat terus bae. Mereka juga karena orang-orang fakir mungkin nek perang bareng yo ora iso wong yo. Nek fakir itu kan secara fisik lemah anu perang yo malah bohong sini menjerat jerati kancane itu gitu nih. Ya soalnya memang gak ada masjid. Nah mungkin juga apa kujene sejarah tentang pondok pesantren itu juga mungkin ada kaitannya dengan ini ya ashabus suffah, tapi juga ada kaitannya juga dengan misalnya apa kowe jenenge rumah tangga Rasulullah. Jadi Rasulullah itu kan juga punya beberapa maula, punya beberapa budak yang dibebaskan kaya Zaid, punya beberapa anak pungut lah nek cara sakniki. Punya beberapa santri mukim juga. Anas bin Malik, Abu Hurairah, Zaid bin Sabit, Sabit itu kan sebagai Abdullah bin Mas'ud. Bismillahirrahmanirrahim. Lah karek cah santri mungkin menempatkan sebagai apa? Ashabus Suffah, keset-kesetan. Menempatkan kalau Zaid, kalau Sayyidina Ali, kalau Abdullah bin Abbas, ya cerdas, ya rajinan itu. Ya masing-masing kan orang kok masalah ashabus suffah ki orang jelek tidak wong ngantek rego sialawe diistimewakan ya dituruni ayat sih kan juga orang-orang dahsyat orang-orang hebat masing-masing kan perannya berbeda-beda ngono lho anone perannya dalam kehidupan itu kan oh, beda-beda ono sing ashabus suffah ono sing kaya Sayyidina Ali gitu. Ada juga ada yang sahabat seperti Abu Bakar seperti ya Sayyidina Ali ya sahabat semua sahabat ashabus suffah ya sahabat tapi perannya kan berbeda-beda. Bismillahirrahmanirrahim Anas encange Anas radhiyallahu anhu Anas dene Anas iki kala ngendika sapa Anas bangsa kongkonan sapa al-fuqara pura-pura wong fakir ila Rasulillah maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahidan ing wong suwiji faqala ngantar sapa apa ini sapa utusan ya Rasulullah de Rasulullah ini setune kula iku rasul fuqara'i utusane pira-pira wong fakir ilaika datang panjenengan sahabat Anas radhiyallahu anhu iki Anas itu kan anak pungete Rasulullah atau sahabat yang wis kaya anake dhewe lah kaya Sayyidina Ali orang kaya Zaid ingin dikake wong-wong fakir iku ngutus salah satu di antara mereka untuk menghadap Rasulullah. Jadi utusan iki matur duh Rasulullah, kula niki utusane tiang-tiang fakir sowan dateng ngarsa panjenengan. Kula ngendika sapa alaihi salatu wassalam, marhaban bejo banget bika ketemu kelawan sira. Wa bimanan kelawan akdama kang ngajakake sapa man ka ing sira. Sita teka sira min kaumin saking kaum ahabam kaum demen ing kaum sapa Allah Allah. Banjur Rasulullah dawuh marhaban bika bejo banget ketemu karo kowe. Wa biman akdama kan ketemu marang wong sing akon kowe. Sita min kaumin ahabahumullah. Sekowe iku utawa sira iku setengah saking golongane wong sing didemeni Allah. Wong fakir kan didemeni Allah. Faqala matur sapa utusan ya Rasulullah yaqulu gunuman sapa al fuqara pira-pira wong fakir anal aghnia astune pira-pira wong kang suge-suge iku kadhafu temen padha lunga utawa budan sawania bil khair lan bagus kuliah sakabehane khair umda agnia iku yahujuna padha hati sawa agnia wala naktiru lan ora lan boten kuas kula ala yang atasi haji wata sedaku nalan sayang sedaka sawa agnia wala naktiru lan boten kuas sapa kula sapa kita ala yang atasi sedaka ayo Yaktiku nalan pada mereka ake sawa ania ora nakdirulan ora kawas kula ngalih ngatasi ngitkun wa idha marondulan nalika sami sakit sawa ania bangasu mongko ngweh ake sawa ania bifati amalim kelawan turahane bira-bira bandane ania dikhran krono kanggo simpenan. Banjur utusane para wong fakir mau matur, "Duh Rasulullah, tiang-tiang fakir niku dosami guneman. Wah, wong sugih-sugih kae jan iso bablas nglakoni keapian kaepian sekabiane. Wong sugih modho iso kaji, dhewe wong ora duwe iki ora iso kaji. Wong sugih modho sedhako, dhewe ora iso sedhako wong fakir." Wong suke-suke mau iso merdekake budak dhewe ra iso. Yo nek wong suke iki dolara, dhewe kabeh do. Apa kuwi jenenge dum-dum bondo kanggo simpenan ganjaran. Iki wong suke jaman biyen iki ngaten niku ngaten to. Mula wong fakir wedo meri ngene to. Nek wong suke sakniki wong fakir do sengit. Masalahe arang sing kaya ngene iki. Dadi do kaji. Nah, nek kajiwe mungkin do gelem atau karo piknik ta. Wah, bola bali. Nek kon sedekah iki ya kosek. Medhekake budak wis ra ana kena galasan to. Njur nek lara iki ya bandane iki didom anake ora didom wong pikir ana to. Mah delike anake ora ngerti ya wis tobat ta. Mula do ra meri wong pikir saiki karo wong sugih jaman saiki. Oh, secara umum lho. Nah ya, kaya wong suka sing isih ngono kuwi haji, ngajak ke wong, sodako wali merdeka ke budak raiso ya berbuat yang lainnya dan seterutin. Jadi wong suka ini ya gelem sodako bisa bila ini ngatur. Nah ini tadi ini tak gawek ke pondok, ini kue kudu manut karaku ngini lan mengkini lan ngono kuwi. Ya ngono kuwi dadi-dadi ta ngono lha engko nek diatur ngono tenan ya piye tak gawe masjid nang masjid iku kudu ngene ngene ngene ngene. Lah nek ngudokke kudu ngene ngene ngene ngene ngene nek ngerti ngelmune ora apa-apa ora ngerti ngelmune sih. Tak gawe masjid sing apik engko wae ning kudu dienggo sajamah wis bener. Kudu dienggo pengajian wis bener. Njur sesasi pisan ngundang campur sari ya padane ngono iku ora ngerti ta. Rumangsane campur sari iki padha karo wiridan barang kuwi. Nah, terus kudu lha kudu ana koperasi, kudu ana lha dadi malah rasidan. Kudu nang kono ana pasar. Pasar murah itu tobat mesti jenggo pasar. Ya ana to mesti jenggo pasar murah, murah kok. Ayo kleru to cita tinggal kon. ngeten iki dadi niki sing siji cetel sing siji lumo ning areng ngatur. Ayo dadi niki kabeh kleru lah karang setan iki. Nek iso kon cetel nek kon cetel ngayal, ayo dikandani carane lumo ning kleru. Biasane ngaten iku. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Pak Dwi ada mencerita apa? Nggawe pondok ngene-ngene, pondoke apik, bangunane oke, apik, kamare oke. Ana musolane barang. Wong ra ana santrine kok nggawe kamar. Agek kene sing ana santrine wis ra ana kamare, Ci. Nek dipikir ki ya lucu to. Akhire bubar ya ra ana wong piye. Sing mulang ya sapa? Niku lha ya tau ning Muntilan ki ya. Piwe wis kiai wis. Wis mbiyen nyantri suwe berang-berang tahun terus dadi kiai ngono. Kamare nggawe pondok ya mubeng ae ya sampe banget tengahe. Lapoke jenenge tengahe iki medan terbuka ngono terus gawe U ae bentuk U kamar-kamar tingkat loro atau tingkat telu kaya. Terus sing sebelah kulon iki nggo nutup U iki langgar ngono. Ini ya ora ana wong ming ora ana sapa-sapa. Ndeme anak-anak karo bojone. Iki kek ngopo ngono lho. Mbok kowe nggih kamar iki sok-sok ngono wingi sing nggo kamar diteke nggo rembuk liyane iki. Ah nek wis ana santri iki gak kek kandhang. Dene kan ngene kuwi. Ya kadang-kadang ki aneh mbangane ngono kuwi mbok dienggo ngragati santri sing mondok utawa ngragati pondok sing wis ana santrine. Menan sak piturute. Oke ta, pondok emang dibangun bangunan sik. Kalau baru gue nyuruh pondok pesantren menerima pendaftaran santri baru. Uang pendaftaran sekian dia pirang-pirang tane spanduk ning kanggotan ngono. Suwe-suwe ana pondok pesantren mancing 1 jam 10 ribu selesai ngono kok tenan. Lah saiki kok apa-apa diarakke santri dianakke pondok sih. Pondok pesantren komputer, pondok pesantren. Komputere kok diarani pondok ngono lho. Mbok yo tekan diarani liya ngono tempat kursus apa-apa. Selesai iso pondok pesantren. Apa jenenge? Pondok pesantren wanita profesional. Ya to pendek. Dalam kurung lanjut generasi SG itu kan sesuai bagi santri nanti maksudnya ini pelacur bisa lah ini orang setan ini dan boyorana tembung liane pondok pesantren ini kurang nono lah boyor gula istilah dewi masa tiru-tiru orang kreatif. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi wong-wong sukir mau mantor ngersani kanjeng Nabi tapi mana wong-wong sukir ini iso buah belas yang ngelakoni kesayanan-kesayanan dosa kaji sodakoh merdeka buddha iso dum-dum bondo nek pas sakit niko kulit ganjaran sak kakek kayak kalau orang-orang fikir niku raiso ngelakoni ngatain ini fakala moko ngendika sopong alaih salatu salam kanjeng Nabi alaih salatu salam salim nekakno salam siro ngala fukara ingatasya para fukara wabalikum lan nekakno sirahum ing fukara ngani saing sun enaman setene wong sobar kang sobar wong minggum saing sura kabe wah tasabalan karena Allah apa yang jenenge biasane apa yang jenenge golek ganjaran sapa wong kalau mau ngikut kudu wong salah suhi salam dari telu biro biro tingkah lesat yang orang orang apa telu hisal ikut lil agniai kudu wong kang suke suke Allah tay kang awal ikut annafil jannati setune indam swarga ghurfatan utawi nek kene apa ghurfatan panggung min yakut atin saking yakut hamro akang abang yang dulu kang ningali ilaha marang ghurfah sapa ahli jannati ahli swarga kama yang dulu kaya oleh ningali sapa ahli dunya ahli dunya ilan nujumi marang bira-bira lintang wala yasilulan ora bisa tumeka ilaha marang ghurfah illa nabiyun kejaba nabi au waliyun utawa wali au syaitun utawa kang mati syait au mukminun utawa mukmin fakirun kang fakir. Anjeun Nabi banjur dawuh, sampekno salam marang wong-wong fakir lan sampekno pesen ingsun. Yaiku sapa wae sing sabar, wong-wong fakir sing iso sabar, lan dheweke wis sabar mau karena amrih ridane Allah, amrih ganjaran. Wong-wong fakir sing sabar amrih ridane Allah mau duwe telung perkara sing ora diduweni wong-wong sugih. Sing pertama ya iku sesuk ning swarga ana gedung tinggi, ana hotel saka yakut sing abang. Ahli-ahli swarga iki nek ngetke gedung atau hotel sing tinggi mau iki kaya wong ahli donya iki ndelok lintang iso ing dhuure. Sing dhuwur hotel sing paling tinggi iku hotel apa? Nek jaman cilik mbiyen wing kono kuwi apa jenenge? Ambarukma ngono kuwi wis dhuwur banget nek ndelok saka watu payung ngendi iki. Anu, anu kui wetan kali opak. Saya kira bang dulu apa misalnya. Saya kira orang sepira wong iki ngendikane kanjeng Nabi nak kaya ahli donya ngetke lintang. Ya itu dhuwur banget to. Kayak saka yakut sing abang. Ora bakal iso tumeka ning hotel kuwi kejaba para nabi, para wali utawa para wali utawa wong sing mati syahid utawa wong iman sing fakir. Nah, fakir kan berarti nang kene disejajarke karo para nabi, para wali lan wong mati syahid. Ini gampang ki nek arep sejajar karo wali, anggere kere. Iman kere ya wis padha wali. Rasane kudu dadi wali. Sabar lho, kere nggar sula, nek ana wong sugih ngrasani ya wis ahli neraka iku. Sabar itu tegese iki ora piye-piye, ora suudan, ora ora suudan, mau sing penting nek jaman saiki ora suudan. Karena uang iki pancen akeh sing akeh kaya uang iki layak disuudani. Dadi nek awake dhewe iso ora suudan wis apik banget. Aja sithik-sithik ndek penyongan penyona elek karo uang. Dadi sing mojang iki eko apa duit wae. Eko apa duit wae. Eko nek eko iso ora ketane. Duit apa sih? Sapa esuk-esuk mojang iki? Dua modal nanti kan jenenge sing apik banget iki dua hal ngono. Husnudzan karo Gusti Allah, husnudzan karo makhluke Allah. Ngono. Sing paling elek ya iku suudzan karo Allah, suudzon karo makhluke Allah. Nah, zaman saiki iki pancen wangune iki do disuudzoni jek karang ya pancen pantes disuudzoni. Lah kita berusaha untuk husnudzon terus. Ngono to? Apa meneh nek anu ngadepi para wali sing aneh-aneh kae ora iso wong e paham ngelmune wali nek ora husnudzon. Ngono to? Nah suudzon wae wis ora bakal iso entuk barokah. Tapi wali iki pancen ndeleke kewaliane to, masa aneh-aneh ana sing aneh ana sing werna-werna kan. Nek ra husnudzon wis ora iso. Ngono to? Jadi makanya untuk zaman sekarang itu saat zaman akhir seperti ini husnudzon karo Gusti Allah, husnudzon karo apa jenenge makhluke Allah, husnudzon karo Gusti Allah nglek bojo kok ora entuk-entuk ya medine Gusti Allah rae kan itu. Adane ini lho. Husnudzon karo Gusti Allah nglek ditok ya ora entuk-entuk ya husnudzon iki rak mesti ana. Gusti Allah ki pancen moho sae to. Al-Barru to. Moho apik ngono. Dadi ne Al-Farru mah apik iki maksude apa wae sing kersake Gusti Allah iki apik nggo kawula. Lah dadi elek iki mergo kawula suudzon iki mau. Ana ta? Dene penyana Allah iki mau. Anjir, penyana itulah, penyana Allah kuwi sing marake terjadi kan. Nek ndek nek husnudzon Gusti Allah terus ngono ya. Ya terus menerus pancen Allah itu maha baik kok. Husnudzon Gusti Allah ra iso menyang ngaji iki berarti jan kudune ngene iki. Ngelmune Pak Bu. Awake ora masalah ora husnudzon Gusti Allah kuwi kudu suudzon ra awake dhewe ya ta. Iki Gusti Allah paring pitulung kok ya aku kebangetan kan ta. Wah jan kamu tuh. Tapi ora apa kadang-kadang keset ngaji itu ya. Mending nek kebablasan ki waterku ki. Anu nek cara ambien adus ning kali ngene iki. Etok-etok ngeli ngene iki ya ora apa-apa penak. Ning nek anu ya, suwe-suwe nek nggon jero banget nggon bantal-bantal iso keli tenan sih masalah kan ngono to. Dadi ya sekali-sekali keseti lah apa-apa, tapi gitu loh nek kebablasan kok ya dadi anu meneh istilah iki. Arep comeback atau arep apa jenenge bali meneh iki ya saya apa anu. Ora usah kuwatir soalnya anggere sawal niku lek prai ngaji ki suwi ngono ora usah kuwatir. Ya boleh le ngaji ki anu ngaji Dawud. Istilah menyang istilah ora. Kecuali kalau ada kesibukan yang tidak bisa tinggalkan. Sekali kerok ditinggal anu ki kan balen iki apa sih? Nek ra ngandel tak ana Wisnu iki lho. Angel banget mono kuwi ngaji kerok apik-apik iki ya terus godo gawean. Godo gawean godo. Ya karang ya apa saya menyadari. Tapi nek dituruti iki jan penak godaan ini. Tonjo ngono tadi. Wah iki sibuk ora sawe penak banget sih. Besok menah wae ngono. Wis ra sibuk kok ra sibuk iki lek kegiatan apa men kegodho ngono to. Bang ngebang menyan apa men setane teko godho. Ya memang begitu. Ya ndak apa-apa sekali-sekali keset, tapi jangan sing tak khawatirke itu kadang-kadang nek itu tadi tidak bisa kembali ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Kaya nek anu rebukasan utawa apa jenenge ning neng ngendi ya apa isine grebek ana ta neng cah cilik nek karo ngejak cah cilik ngene rada adoh niki ra apa rada ngadoh niki ra apa ning nek kadon kan ilang kok. Nah itu sih ngaji ngono kuwi nek terlalu jauh terlalu sering tidak berangkat itu nanti nek kaya cah cilik dadi ilang ning golek kan yang-yangan dadak dumum kuwi ning pengeras barang kae to. Dicari anak dengan ciri-ciri serban hitam atau bat nih. Baju hitam, sarung hitam. Berarti siapa yang menemukan harap menangkap dan membawa ke menara siaran. Ya coba tahu ini kayak kaya ngejak cah cilik ilang nih. Cah cilik ilang oh, ya rada ada ya. Ya di, jangan jauh-jauh lihat ini. Terus arum laku adonan. Jangan jauh-jauh kan atau lah ae kan sing di ae oke lah sing iki ado banget weh di ae wis ra iso iki ya mungkin yang menara siaran. Nah, penasaran ini kadang-kadang ya bisa ketemu bisa tidak persoalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti iki ambe wong fakir. Iki oh iki saran. Wasani atuh yadkhulul fuqara'u al-jannata qabla al-aghniya' bi nisfi yaumin wa huwa miqdaru khamsi mi'ati amin yatamattauna fiha haitsu sya'u. Sing nomor 3 iki endi? Urung ya. Sing nomor 3 endi? Urang, kok tekan beri-beri kok urang. Ana iki, ana to. Asal iso kok ngerti iki. Oh, iki wahuk ya barang sikek sih ya. Wasania tu tay perkara kamping pindo, iku ya tu kulu. Lebu sapa pira sapa al fuqara pira pira wong fuqara jannah ta ing swarga qabdal agni endam sedurunge pira pira wong suke-suke finis wi yamin kelan kacek separone dina wa wa tene su yaum iku miqdaru khamsi khamsi mi ati ngamin kira-kira 500 taun nyata matanguna padha seneng-seneng sapa fuqara fi endam ghurfa fi endam swarga haitsu sya'u endam ndinggon sekira karep sapa fuqara. Nomor loro yaiku wong-wong fakir iku mlebu swarga sadurunge wong-wong sugih mlebu swarga kacek setengah dina. Nah, setengah dina iku kira-kira 500 taun. Wong-wong fakir wis do enak-enakan ning jero swarga, do nglakoni apa yang disenengi, nah, sementara wong sugih urung. Nah, wa yadkhululan mlebu sapa Sulaimanu Nabi Sulaiman. Ibnu Dawud Ibnu Dawud alaihissalam al jannata in swarga ba'da tuhulil anbiya indam sa'use mlebune para nabi biar bangina kelan kacek 40 apane ngaman taune bisa babil malik lan sebab bandane wal mulki lan kerajaane alladzi atahu kang paring ing Sulaiman sapa Allah taala Allah taala fi dunia dan dunia. Mula Nabi Sulaiman bin Dawud alaihissalam iku mlebu swarga sausé para nabi mlebu swarga kacek 40 taun. Sebab 40 taune swarga berarti 40 taune akhirat wis sebuan ya. Sebab bondo lan kerajaane sing wis diparingke Allah ning Nabi Sulaiman nalika ning donya. Jadi kacek Nabi Sulaiman memang nabi yang paling kaya, raja yang paling besar, yang paling besar, paling bijaksana, paling sudah sata. Kui, neng akibatnya esok para nabi kui 40 tahun neng jero swarga kui Nabi Sulaiman agak isah nyusul. Ngaji-ngaji ini nek pas golek dit angel ini cocok ya. Dadi ayam nek dadi akhire iki sugih karo kere iki padha miane. Mung Gusti Allah ki Maha Adil. Ning Maha Adile Gusti Allah ki aja didelok mung nalika ning donya tok. Maha Adilnya Allah itu nanti ya meliputi waktu di dunia maupun di akhirat. Ana Gusti Allah ki nitahke ning donya ki kawula ki sugih. Ana sing nitahke kawula ki ra duwe. Ning akibate ning akhirat nanti juga ada kan ngono to. Dadi sing ning donya wis kepenak ya ning akhirat padha-padha apike lho sing wong sugihmu ya apik banget. Kabeh bandane ya tinggal sabilillah. Terus sing wong fakirmu ya sabar banget. Masuk nang akhirat itu juga akibatnya itu juga ada. Jadi dunia dan akhirat keadilan Allah itu. Jadi jangan dilihat wah Gusti Allah ora adil. Tapi ya aku gawe penak, aku gawe rekoso. Ya karena di dunia aja itu. Lah nanti di akhirat kan itu toh. Kan hidup itu tidak hanya di dunia. Keadilan Allah itu kan meliputi sejak zaman azali sampai di akhirat nanti, karena lo meliputi semuanya. Kadang-kadang ini nek cara berpikirnya wong modern ngono iki, wah itu Tuhan tidak adil apa? Aku tega penak, aku ora tega penak. Wah tega mah manu. Nah, karena ini di dunia aja, ini belum selesai, ngono lho. Kalau belum selesai itu kaya misalnya margi gawe apa kuwi jenenge kerajinan anu urung rampung kok lu gawe elek banget darung rampung sih, kan. Enteni kok nek wis rampung ngene to. Lah rampunge perkara iki ya nek wis ana sing ning swarga, ana sing ning neraka, itu agek rampung perkarane. Nah, itulah nanti keadilan Allah itu akan betul-betul bisa dipahami, bisa kita pahami ketika kita sudah di akhirat. Ning donya iki ya sak kersa-kersane Gusti Allah. Oh, Gusti Allah ndi keadilane? Wong bayi lahir ra ngerti apa-apa, ra ndek dosa apa-apa, ngerti-ngerti sikile ora ndek sikil, ra ndek tangan. Ya adil saja Allah itu, Maha Adil. Kita tidak tahu aja apa yang dimaksud Allah nanti di akhirat, gitu loh. Meskipun di dunia bagi para wali itu sudah kelihatan keadilannya begini-begini karena sebab akibatnya begini bisa menerangkan. Tapi kalau orang awam secara umum itu tidak akan paham. Nah, nanti di akhirat akan paham. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.